Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Arab memiliki beberapa cabang ilmu. Di antaranya adalah ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu arud, dan ilmu lainnya. Namun di antara banyak cabang ilmu bahasa Arab, ada dua ilmu yang harus dikuasai oleh pemula, yakni ilmu nahwu dan ilmu sorof. Dengan mempelajari ilmu nahwu dan ilmu sorof, insyaallah kita bisa membuat kalimat dalam bahasa Arab yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Adapun ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu mantik, ilmu balaghah, dan ilmu arud sudah tidak lagi membicarakan cara membuat kalimat yang benar dalam bahasa Arab, tetapi sudah sampai pada cara membuat kalimat dengan indah, baik susunannya maupun maknanya. Jadi, sebagai pemula, kita wajib untuk menguasai ilmu nahwu dan ilmu sorof. Pada dasarnya, ilmu sorof adalah bagian dari ilmu nahwu. Lalu apa perbedaan ilmu nahwu dan ilmu sorof? Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari struktur kalimat bahasa Arab. Sedangkan ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Secara sederhana, kita bisa mengatakan bahwasanya ilmu sorof itu menyediakan kata-katanya, sedangkan ilmu nahwu itu memberikan kita kaidah bagaimana cara menyusun kalimat yang benar, termasuk di dalamnya cara memberi harokat yang benar. Karena di dalam bahasa Arab, perbedaan harokat juga bisa menyebabkan perbedaan makna.